Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amabad. Tangan di atas semua dulu, tangan di atas dulu, yang kuat. Ustaz mau lihat, semangat gak ya? Ini mau ketemu sama Syekh. Kenapa tangannya di atas, Ustaz? Biar gak ngantuk. Ya, Ustaz lihat, yang tinggi, yang di depan ini, dua tangannya. Baik. Ya, di samping, di depan, lipat tangannya, duduk yang bagus. Adab-adab bermajelis, Abdul Ghani, jelis jayidan, barakallahu fikum. Sekarang kita mau jumpa dengan siapa ya? Ditanya kok gak keras suaranya, sama siapa? Coba yang dari Besuki, yang semangat. Mau ketemu dengan Syekh siapa nak? Syekh Abdul Ghani. Ini dari Besuki, suaranya keras. Coba yang dari Jember. Syekh siapa? Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani, barakallahu fikum. Sebelum Syekh datang, coba kalian duduk yang tenang dulu. Kemarin kita sudah belajar sama-sama ya. Kalau Syekhnya mau datang itu kita kasih suaranya seperti apa ya. Ini namanya Abdul Halim. Halo Abdul. Ya. Ahlan wa sahlan muhammadan ya Syekh Abdul Ghani. Yang semangat lagi sekali lagi. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Syekh Abdul Ghani. Kalian bisa bareng-bareng enggak? Ayo mulai. Wahid, Itsnain, Tsalatsa. Masya Allah, Ustaz minta sekali lagi, yang semangat. Allah yubarik fikum. Taib, sambil menunggu Syekhnya, nanti kira-kira Syekhnya mau datang. Ketika Syekhnya datang dari arah sana, kalian sambut Syekhnya dengan tadi apa ya? Mulai. Insyaallah, barakallahu fikum. Ini ada yang baru datang. Sandalnya yang rapi, duduk yang tenang sambil menanti syekhnya. Kalian duduk yang tenang ya. Barakallahu fikum. Kelas C di depan, nak. Sudah. Sudah mulai, Syekh. Taib. Sambil menunggu Syekh, kalian terus tadi sebutkan apa ya, ya bareng-bareng. Ayo mulai lagi. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya. Iya, Ustaz. Terlalu rumit. Iya, betul. Iya. Baik. Ya, ini langsung. Kalau ini sudah siap, Pak Bang, Pak panggil Syekh. Ya, baik. Anak kondisi mental ya. Iya. Ya, betul, Ustaz. Ana masih ada Lumajang ini. Lumajang ini. Oh, ini rumahnya Lumajang. Situ Bondo mau. Lumajang sudah masuk sini, manggil sudah. Bondo sudah datang. Tapi nunggu mereka. Iya. Ustaz sampaikan kepada kalian, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini, teman kalian ada yang datangnya dari jauh. Jauhnya itu enggak bisa naik kereta api. Kenapa, Ustaz? Memang jalurnya enggak ada jalur kereta api. Yang lainnya bisa naik bus, kapal laut ya. Yang pernah naik kapal laut, naik kereta api, naik bus. Yang pernah sering naik motor. Tapi ini teman kalian ini harus nyebrangnya itu, Masya Allah, lewat, bisa lewat naik kapal laut, bisa naik pesawat jauh. Itu ada namanya kalian temannya Yazid. Yang mana namanya Yazid? Coba Yazid, mana tangannya diangkat dulu. Yazid. Yang namanya Yazid. Yazid dari mana Yazid? Dari Manado, Masya Allah. Barakallahu, itu dari Manado teman kalian itu. Yazid dari Manado dia, Masya Allah. Nanti kenalan ya, sambil menunggu Mas Syai. Sudah. Ya. Lumajang, Ustaz. Tapi sudah masuk Mangli. Atau gimana? Ya, yang dari, teman-teman kita alhamdulillah ada yang dari mana ya? Dari Lumajang sudah datang belum ya? Nanti kan misalnya ada pengenalan nanti, ya, yuk arif ke Syekh juga. Oh ya, sama? Gak kenal. Ada dua MC. Ya, opener nyawa Indonesianya. Ya saja, iya. Nanti ada bantu. Iya. Alhamdulillah, adik-anak sekalian, insyaallah di malam hari juga kita nanti ada kedatangan tamu kita dari Bondowoso ya, sudah bergabung ini. Yang dari Bondowoso, barakallahu fikum. Novel, mau saling. Ah, kita tutup. Iya, langsung tutup, langsung masuk. Iya, bagikan langsung pulang. Baik, sambil menunggu, ini teman kalian ada dari Bondowoso berapa orang ini? Masya Allah, dari Besuki 2 orang. Dari Bondowoso ada sekitar 7 atau 6 orang. Ada Ali, ada Muhammad, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan. Ada Nuh, ada Fudail, ada siapa lagi? Ada Hamzah. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Terus teman kita ada dari Besuki 2 orang ini bergabung. Alhamdulillah ada Ananda, siapa namanya tadi? Salman. Ahlan Salman. Salman dengan kakaknya di sana Abdul Rahim. Dan ini ahlan wa sahlan. Ah, ini teman-teman kalian dari mana? Lumajang. Ah, ini ada dari Bondowoso juga baru datang. Dari Lumajang ada berapa orang Ustaz ya? 6 atau berapa? Berapa Ustaz? 4 orang, Masya Allah. Ada juga yang dari Kraksan ini. Kita tunggu 4 orang insya Allah. Masya Allah. Ya, dari Kraksan juga. Ah, jadi teman-teman kalian, barakallahu fikum. Ah, anak-anak, barakallahu fikum, teman-teman kalian itu masya Allah banyak yang mau datang ya. Ah, ini dari mana ini? Oh, dari Jember ini Ustaz. Ah, tayib. Sudah, cek. 1 2. Tayib. Ah, insyaallah Syekhnya akan mau datang duduk di sini nanti ya. Ketika Syekh duduk di sini, kalian duduknya gimana? Ustaz Isan lihat dulu. Ah, yang kelas C ini masya Allah ini. Yang kelas B mana yang kelas B? Tenang juga kelas B. Kelas A. Masya Allah, kelasnya paling kecil tapi paling tenang itu. Yang pojok sana itu. Namanya Mujahid. Arif, barakallahu fikum. Yang mana? Yang masih gerak-gerak ya? Masya Allah, senang sama Syekh ini. Lihat kalian nanti, Syekhnya senang. Masih kecil-kecil, barakallahu fikum. Ta'limnya tenang, semangat, perhatikan sama Syekhnya. Yo, cek ini namanya fadhola ini. Coba cek. Barakallahu fikum. Yang di depan-depan ini, Masya Allah. Ya, yang tenang ya. Ketika nanti Syekhnya datang, menyampaikan kita sebuah ilmu, kita harus duduk tenang, mendengarkan, ya, perhatikan Syekhnya, gak boleh noleh kiri kanan, apalagi sampai berbicara. Fahimtum? Yang semangat kalian, fahimtum? Ahsantum, barakallahu fikum. Taib, tenang loh ini, yang di depan, serius. Mungkin ada yang berdiri di sana. Gimana Ustaz? Biar mana? Ustaz yang berdiri di sana apa? Suruh ini kan kurang pantas kayaknya. Ya. Taib, adik-adik kita yang berdiri di sana, lafu minkum yang pakai jubah boleh bergabung, yang enggak pakai jubah silahkan pulang dulu. Ya. Karena nanti ketika Syekhnya menyampaikan nasihat kepada kita semua, taib, enggak ada yang berdiri di belakang sana ya. Taib. Ah. Begitupun juga mungkin barakallahu fikum untuk para abah atau pendamping disilakan untuk duduk, enggak dalam posisi berdiri, karena acara kita ini kita akan mulai insyaallah sesaat lagi. Nah, alhamdulillah kehadiran adik-adik kita, teman-teman kita yang dari Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Besuki, ahlan wa sahlan, wa marhaban, insyaallah sesaat lagi acara ini kita mulai. Bismillah. Syekhnya mau datang. Ayo. Ahlan. Yang semangat lagi. Satu. Ayo. Yang barengan, yang semangat, jangan cepat-cepat juga. Ayo, mulai. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Syekh Abdul Ghani. Terus, ya. Sampai Syekhnya datang ini mulai. Abang ya Syekh Abdul Ghani. Ahlan wa sahlan. Lan wa marhaban ya Syekh Abdul Ghani. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Syekh Abdul Ghani. ahlan wa sahlan. Syekhnya berizin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Insyaallah. Masyaallah. Allahumma nabda ya syekhuna. Nabda. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Kaifa halukum ya ayyuhat thullab? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ukarriru wa as'alukum ayyuhat thullab, kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah ibarak. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fama ashadda farhana. Fama ashadda farhana wa sururana hadhihi al-lailah bi huduri fadilati Syekh Abdul Ghani Ausat hafizahullahu ta'ala baina aidina. Fa nurahhibu bihi. Naqul ahlan wa sahlan ya Syekh Abdul Ghani wa nurahibu kullaman hadara hadzal majlis wa syaraka ma'ana imma an yusharik fi hadzal majlis bi nafsihi aw yusharik ma'ana 'abra idha'ati minhajil athar. Baik, nurahibu kullaman hadara wastama'a barnamijana hadhil lailah wa naqulu lahum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tayy wa amma al-musyarikuna ma'ana fi hadha al-majlis ya fadilat asy-syekh, al-musyarikun ma'ana fi hadha al-majlis hum ashab tullab madrasati tarbiyat al-aulad alladhina hum fi awwal marahil ad-dirasah fi hadha al-ma'had. Masyaallah. Narju minhum ay yakunu du'atan fi sabilillah insyaallah fi mustaqbal. Amin. Amin. Allahumma ij'alhum kadhalik. Amin. Amin. وأما أعمارهم يا شيخنا تتراوح بين 4 سنين إلى 6 سنين. ما شاء الله. اللهم بارك. اللهم بارك. وينقسمون في 3 فصول نسميها الفصل الألف والفصل الباء والفصل الجيم. ما شاء الله. طيب. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب. وأما ترتيب برنامجنا هذه الليلة يا شيخنا، أولا سيكون عروض العروض أو تقديم من بعض الطلاب، تقديم لكم سيقدمون إن شاء الله قراءة بعض الأدعية أو قراءة بعض ما يحفظونه من آيات القرآن إن شاء الله تعالى. ما شاء الله. ثم ثانيا إن شاء الله تعالى سيقدم بعض الطلاب الجوائز والهدايا لكم يا فضيلة الشيخ، وإن شاء الله تعالى نختم هذا اللقاء بتوصية أو بنصيحة كلمة مختصرة عن فضيلتكم يا شيخنا. طيب، وحتى لا نطيل الانتظار إن شاء الله تعالى سنبدأ في البرنامج الأول أو الحصة الأولى من هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. سيقدم لكم بعض الطلاب قراءة بعض السور أو قراءة بعض الأدعية أو ما أشبه ذلك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. طيب، الحمد لله إن شاء الله تعالى. Ini dari adik-adik sekalian, insya Allah ada yang akan tampil di hadapan Syekh untuk menyampaikan apa? Untuk membacakan dari surah Al-Quran atau hafalan doa-doa. Jadi kita mulai dari Ananda Muhammad Hasan. Yang namanya Muhammad Hasan, yang mana Muhammad Hasan? Ayo, tayyip. Agak di sini Muhammad Hasan. Depan sini nak, ayo jalan. Ya, tayyip. Sini Muhammad Hasan, Muhammad Hasan sini aja. Baik. Baik, ahlan wa sahlan. Mas Muka, siapa namanya? Wah. Arif Ismaka. Ismi Muhammad Hasan. Baik. Bin Rosin. Baik, barakallahu fikum. Masyaallah. Ayya suratin turidu an taqra'aha? Surat apa yang mau dibaca? Surat An-Nas. Baik, tafadhal iqra ya Ukhayya, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, إلهي الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. Muhammad Hasan. Ya, nak. Baik, taqaddam ya Muhammad. Masyaallah. Taqaddam ya Muhammad, tafadhal maju. Iya. Tafadhal. Jawab tangan saya. Ya. Khairan barak. Masyaallah hadiah. Iya, bilang apa nak? Salam sekinya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik wa iyyak. Barakallahu fiik. Hadza ismu Muhammad Hasan ya Syekhuna. Nah, huwa min al-fasl al-alif. Allah ibarak, Allah ibarak. Ya masyaallah. Wa umruhu wa huwa ibnu 4 sinin. Masyaallah. Wa ibnu 4 sinin. Allah ibarak wa zid insyaallah yahfaz al-Qur'an kullah. Amin. Wa yahtimuhu kullah insyaallah. Amin. La'alla al-fursa al-qadimah yakun insyaallah kadhalik wa jami' at-tullab wa 'umum al-hadirin. طيب امين امين ان شاء الله طيب وشارك معنا في هذا المجلس يا شيخنا طلاب من المدن الاخرى يا شيخنا نعم جاء في هذا المجلس وشارك معنا طلاب من لومجان وكذلك طلاب من بندووسو الله وهي بجانب مدينه جيمبر ما شاء الله يسافرون يمكن ساعه او ساعتين حتى يشارك معنا في هذا المجلس الله يبارك ما شاء الله طيب نواصل يا شيخنا نعم واصل طيب ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى سيقدم لكم طالب آخر اسمه حنفي عبد الله طيب فليتفضل يا حنفي فليتقدم مشكورا مأجورا تفضل مرحبا أهلا وسهلا يا ما شاء الله عرف باسمك ما اسمك اسمي حنفي طيب حنفي من حنفي Abdullah. Baik, masyaallah tabarakallah. Kam umruk al-an? Berapa umurnya sekarang? Umurnya berapa? 5 tahun. Masyaallah. Fa wa ibnu 5 sinin. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Baik, madza turidu an taqra'aha ya bunayya? Apa surat apa yang mau dibaca? Doa apa yang mau dibaca? Syukur. Baik, masyaallah barakallahu. Yurid an yuqaddima lakum doa syukur ya Syekhuna. Allah ibarik. Tafadhal. Masyaallah. Tafadhal dibaca. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin. Baik, masyaallah barakallahu fikum. Syukur. تفضل يا حنفي تقدم تفضل بارك الله فيك جزاك الله خيرا جزاكم الله خيرا الله يبارك فيك الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله طيب نواصل يا شيخنا تفضلوا واصلوا وبعد ذلك إن شاء الله سيقدم لكم طالب اسمه عمر طيب فإلى أخينا وإلى أخينا عمر فليتفضل وليتقدم مشكورا مأجورا ما اسمك يا يا هذا اسمك عمر بن أحمد الفيان ما شاء الله هو من أبناء الأستاذ أحمد الفيان يا شيخنا الله يبارك أي نعم نعم أيوة نعم طيب كم عمرك الآن يا بنية كم بلغت من السن يعني من العمر كم عمرك أطال الله عمرك وأحسن نعم طيب ابن خمس سنين ما شاء الله وماذا تريد أن تقدمه للشيخ apa yang ingin dipersembahkan dibaca kepada syekh Hidayah baca apa Hidayah baik bahwa yurid ayad'u bi talabil hidayah ya syekhana Allahu akbar ya masyaallah tafadhal iqra Allahumma inni الحياء نعم أسألك أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ما شاء الله آمين آمين اللهم أجمعين الله يبارك فيك السلام عليكم الله هذا ولدي تفضل ولدك نعم الله يبارك جزاك الله خيرا يا شيخ الله يبارك فيك يا طالب ستصير كذلك شيخا بإذن الله آمين والطلاب جميعا كذلك إن شاء الله نواصل يا شيخنا طيب إن شاء الله تعالى والآن إن شاء الله تعالى جاءت النوبة لسلمان جاءت النوبة لسلمان فليتفضل يا سلمان اولا عرف باسمك namanya ditanya dia اسمك namanya siapa ما اسمك اسمي سلمان شريف الله يبارك ما شاء الله ان شاء الله طيب وكم عمرك الان berapa umurnya lima طيب هو أيضا ابن خمس سنين اللهم بارك نعم وماذا تريد أن تقرأه يا بني سورة apa yang mau dibaca سورة العصر طيب سورة العصر طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وأمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله يبارك ما شاء الله بارك الله فيكم ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله جزاك الله خيرا تفضل جزاك الله خيرا الله وإياك والله يبارك فيك طيب ما شاء الله الحمد لله ونواصل إن شاء الله نعم واصلوا نواصل الآن بارك الله فيكم أحد الطالب يريد أن يقرأ سورة الفيل يا شيخنا ما شاء الله طيب تفضل لأخينا سهيل فليتقدم طيب اولا ما اسمك يا Bunaya? Ismi Suhail. Baik, Masya Allah. Min aina anta? Dari mana asalnya? Kendari. Baik, Masya Allah. Wa Kendari wa Madinah fi Jazirat Sulawesi ya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allah ibarak. Allah ibarak. Kam umruka al-an? Berapa usianya? 7 tahun. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Wa anta turid an taqra surat al-fil, alaysa kadhalik? Antum membaca surat al-fil. Benar? Nah. Baik, Masya Allah. Tafadhal. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'adhim ma'kul. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Tafadhal, tafadhal. Jazakallahu khairan ya Syekh Al-Bughani. Barakallahu wa iyyak, jazakallahu khairan anta kadzalika. Baik, alhamdulillah. Wal ansa yuqaddim lakum at-tullab min al-fasl al-jim wa amama madha fahum ashab al-fasl al-alif aw ashab al-fasl al-ba wa la insyaallah na'am ala insyaallah sa nashra'u fi taqdim ba'dhi at-tullab min al-fasl al-jim ya shaykhana tafaddalu ahlan wa sahlan wa marhaban tayyib awalan ahadu tullabina yurid at-ta'aruf ma'akum ya shaykhana hal tasmahu lahu bidhalik اسمح له طيب ما شاء الله تفضل ورحب به ومستعد لاجيبه ان شاء الله تفضل yang mau berkenalan dengan syekhnya Abdurrahman bisa maju ya sambil mendengarkan teman kalian bercakap dengan syekhnya coba kalian duduk tenang dulu Ustaz Sanad ya biar syekhnya lihat kalian masyaallah tangannya dilipat ini teman kalian Abdurrahman mau ngapain dengan syekh ah ini mau bercakap mau berbincang-bincang dengan syekhnya dengar kalian ya ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ الحمد لله نحمد الله نحن مسرورون بهذا اللقاء والجلوس معكم وان شاء الله. اسمي عبد الرحمن بن عمر العمودي. ما شاء الله ما شاء الله. الهولندي. الهولندي ما شاء الله الله يبارك الله يبارك. مرحبا بك واهلا وسهلا بك نعم تريد ان تقول شيئا نعم يلا تفضل بهدوء انا اعلم الحياء هو منعك من الكلام ما شاء الله تفضل نعم نعم نعم احبكم أحبكم في الله أحبكم الله جميعا الذي أحببتمونا فيه أسألكم ونبشركم بذلك أننا نحبكم في الله جميعا ما اسمك؟ أنا اسمي عبد الغني عوسات ابن الحسن من الجزائر نعم من الجزائر كم أولادك؟ أنتم كلكم أولادي إن شاء الله يعني أيوة نعم لأنه ليس لأولاد فأنتم إن شاء الله بمثابتهم ومكانتهم نعم أين تسكن؟ أنا أسكن في الجزائر يعني في العاصمة الجزائر وأنا من بلاد البربر من بجاية بارك الله فيك جزاكم الله خيرا يا أبدال. وإياك يا ولدي، الله يبارك فيكم، وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا كثيرا، جزاكم الله بارك الله فيك، تفضل هذه جائزتك. طيب ما شاء الله بارك الله فيكم. طيب هو هولندي لكن هو عربي يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله. الآن نزل تمبر. ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا بكم جميعا. طيب نواصل يا شيخنا. نعم واصلوا. طيب والآن بعض الطلاب يريد يقدم بين أيديكم حوارا ما يتعلق بأركان الإسلام وأركان الإيمان. نعم فليتفضل فليتفضل. تفضلوا تفضل. نعم أيوة. أولا عرف باسمك يا بني. ما اسمك؟ siapa namanya؟ ما اسمك؟ اسمي عبد الحليم. طيب ما شاء الله. من أين أنت؟ dari mana asalnya؟ Jember. dari Jember. طيب ما شاء الله. والآخر أنت ما اسمك؟ اسمي عبد العزيز. طيب ما شاء الله. ما اسم أبيك؟ siapa nama ayahnya؟ ayahnya siapa namanya؟ abinya siapa namanya؟ Pak Irji. طيب ما شاء الله بارك الله فيك. والآخر أنت يا عبد الحليم ما اسم أبيك؟ siapa nama abimu؟ nama Ustaz Raifi. طيب ما شاء الله بارك الله فيك. نعم ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك. الله ما سمعت. الله الآن سمعتك ما شاء الله. طيب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ الحمد لله أنا بخير. اسمك؟ اسمي عبد العزيز. يا عبد العزيز كم أركان الإسلام؟ أركان الإسلام 5. الأول الشهادتان. الثاني الصلاة. الثالث الزكاة. الرابع الصوم. الخامس الحج. يا عبد الحليم كم أركان الإيمان؟ أركان الإيمان 6. الأول الإيمان بالله. الثاني الإيمان بالملائكة. الثالث الإيمان بالكتب. الرابع الإيمان بالرسل. الخامس الإيمان باليوم الآخر. السادس الإيمان بالقدر. جزاكم الله خيرا. السادس السادس يا عبد الحليم الإيمان بالقدر. القدر ما شاء الله ما شاء الله. أصبتما وصدقتما وجزاكم الله خيرا. ما شاء الله ما شاء الله. هذه جائزتك وأنت كذلك هذه جائزتك. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. ماشاء الله الحمد لله kita sudah menyelesaikan beberapa طلاب. Ya, yang terakhir tadi adalah Abdul Halim dan juga Abdul Aziz. Mereka mempraktekkan hiwar tentang rukun Islam. Ya, tafadhol kepada para pendengar sekalian baik di Radio Minhajul Athar maupun di saluran lainnya untuk tetap mengikuti kami karena masih tersisa beberapa acara yang akan kami lewati. Baik, alan nuwasil ya Syekhana? Naam. Baik, nuwasil. Tafadhol, tafadhol. Tafadhalu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wa ahadu talib yurid an yaqra du'a 'inda dukhulil masjid wa 'inda al-khuruj minal masjid. Masyaallah. Tafadhol. Siapa yang mau membaca doa masuk dan keluar masjid? Muhammad ya, silakan Abdullah. Maju ya, ke depan. Ini insyaallah teman kalian Muhammad Abdullah dari kelas C ya. Teman-teman kalian akan membacakan doa ini, dengarkan ya. Ya. Muhammad Abdullah. Mas muka? Karib, siapa namanya? Coba diulangi. Ismi Muhammad Abdullah. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Min aina anta? Dari mana asalnya? Semarang. Baik, Masya Allah. Semarang wa ahadul mudun fi Jawa al-Wusta. Masya Allah. Masya Allah. Wa amma nahnu huna, nahnu fi Jawa al-Syarqiyah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, kam umuruka al-an? Berapa umurnya? 7 tahun. Taib, ibnu sab' sinin. Masyaallah. Allah ibarak. Alhamdulillah. Taib. Mada turidu an taqra'ahu ya bunayya? Apa yang ingin dibaca? Doa-doa. Doa-doa. Ayu doa? Doa apa? Doa keluar masjid dan keluar dan masuk masjid. Taib, masyaallah, barakallahu fikum. Tafadhal. Iqra' ad-du'a. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. ثم استمر. نعم. يتروسكن. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma qsimni minas syaitanir rajim. Baik, masyaallah. Masyaallah. Wasan. Taqaddal, taqaddam. Jazakallahu khairan ya Syekh. Syekh Abdul Ghani. Wa iyyaka wa jazakallahu khairan ya waladi. Baik, insyaallah taala akhirnya Syekhuna. Nah. Saya taqaddam ahadu at-tullab wa yurid ayyujiba minkum as-su'al. Yurid ayyujiba minkum as-su'al. Tulquna ilaihi as-su'al thumma yujibuhu insyaallah ta'ala. Mustawahu. Baik, huwa min al-fasl al-jim. Ya, yani. Baik. Walakin kayf ay su'al nas'aluhu? As-su'al ma yata'allaq bi man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka ya syekhana. Naam. Assalamu alaikum. Ma ismuk? Ismi al-abbat al-abi umayr. Masya Allah, Masya Allah. Ana uridu an as'alaka wa uridu minka insya Allah wa arju kathalika an tujibani. Naam? Naam. Ajib bina'am. Naam, naam. Barakallahu fiik, marhaban. Man rabbuk? Rabbi Allah. Masya Allah, subhanahu wa ta'ala. وما دينك؟ وما دينك؟ ها؟ ما هو دينك؟ ديني؟ الإسلام ها؟ ديني؟ ايه ترجم له. الإسلام. ما شاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. ومن نبيك؟ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Asabta wa sadaqta wa ahsanta. Jazakallahu khairan. Tafadhal. Tafadhal. Jazakumullahu khairan. Wa iyyaka ya waladi wa iyyaka wa barakallahu fiik wa jazakallahu khairan anta kadhalika. Wa aqranuk wa ikhwanuk wa at-tullab alladhina ma'ak wal hadirin kadhalik. Baik, adik-adik sekalian, barakallahu fikum, insyaallah acara berikutnya ini dari teman-teman kita yang mewakili, ya demikian Ustaz Abdul Rahman ya, dari mewakili dari kelas C ya. akan memberikan suatu apa ya kepada Syekh. Coba dilihat ini dari teman-teman kalian akan memberikan hadiah kepada Syekh. Tapi apa? Coba nanti kita lihat ini dari ini ananda siapa ini Ustaz ya? Khalid, ananda Khalid. Tafadhol. Baik, ba'du thullab yurid ay yuqaddima lakum ba'd al-jawa'iz wal hadaya ya Syekhna. Ini Syekh hadiah. إذا كنت أنت حيا هكذا فأنا أكثر وأشد منك حياء أستحي منك. نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيك وفيكم جميعا الله يبارك فيك جزاك الله خيرا. قبل أن تجلس عرف باسمك يا بني. ما اسمك؟ ما اسمك يا ولدي؟ اسمي خالد. خالد الله يبارك فيك جزاك الله خيرا حفظكم الله ووفقكم جميعا. ما شاء الله تفضل اجلس. ما شاء الله تفضل. نعم الحمد لله جزاك الله خيرا kepada ananda Khalid yang telah memberikan sesuatu hadiah kepada syekh kita. Insyaallah yang berikutnya Ustaz mau tunjukin yang paling tenang siapa ya yang mau berikan hadiah syekh kepada syekh kita. Kalian duduk tenang dulu. Ah, ini siapa ya? Bisa lihat. Ada yang masih berbicara ini. Masya Allah. Ada yang masih berbicara ya? Siapa ya? Umar ya? Umar, duduk tenang dulu. Ini kita mau tunjuk. Yang paling kecil ini Ustaz Abdurrahman. Tadi yang paling besar kelas C. Ini kelas A. Ini Ustaz mau tunjuk yang kelas A dulu. Yang mana yang kelas A ini? Yang namanya Alkoma mana ya? Yang dari Pare-Pare. Mana Alkoma? Cepat berdiri. Ini cepat dulu. Ini yang kasih Syekh ini. Baik. Ini semangat ini. Tuh, kamu yang besar. Santan. Ya, kasih Syekhnya nak. Pegang dua tangan. Dua tangan. Ini pegang hadiahnya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Allahu akbar. Assalamu alaikum. Barakallahu. Baik, jelis, duduk. Ya. Baik. Alhamdulillah, teman kalian sudah memberikan hadiah kepada Syekh. Kita lanjutkan acara berikutnya. Baik, alhamdulillah, intahaina min hadhihi al-hissah wa ya taqdim al-hadaya li Syekh Abdul Ghani Ausad hafizallahu taala. Kita telah selesai dari penyerahan hadiah kepada Syekh. أما المقدم الأول هو اسمه من؟ خالد. طيب والثاني اسمه علقمة. اسمه علقمة. طيب بارك الله فيكم وجزاهم الله خيرا. طيب وإن شاء الله تعالى نختم هذا اللقاء بكلمة يسيرة من عندكم يا شيخنا. طيب إن شاء الله تعالى kita akan mendengarkan tausiah singkat bersama Syekh Abdul Ghani. Allati sayutarjimuha insyaallah al-ustaz Musa. Insyaallah tausiah ini akan diterjemahkan oleh al-ustaz Musa. Maka kepada tulab ala jami'u tulab ayasta'idu wa yastami'u li hadhihi al-kalimat. Pada para pendengar sekalian baik yang hadir di tempat ini maupun di melalui radio Minhajul Athar, tafadhol untuk bisa mendengarkan tausiah singkat dari beliau. طيب حتى لا نطيل الوقت نمنح الفرصة لفضيلة شيخنا تفضل يا شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فبدأ ذي بدء يا إخوان أظهر لكم وكذلك أعلن لكم وأصرح لكم كذلك بسعادتي الكبيرة وبهجتي كذلك بهذا الذي رأيته الآن من هؤلاء الأطفال والبراعم الذين إن شاء الله سيكونون كذلك آباء ورجال وشيوخ وأئمة وعلماء هذه المنطقة إن شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى فنفرح بهذا الشيء الذي نراه ونسعد بهذا الشيء الذي نعيشه. ونسر بهذا الشيء الذي نسمعه منهم من قراءتهم للقرآن وذكرهم للأحاديث النبوية والأدعية كذلك النبوية. فهذا شيء صار يا إخوان، نحمد الله سبحانه وتعالى ونفرح كذلك ونطمئن بأن إن شاء الله للآباء أولاد يخلفونهم في دعوتهم، وللكبار كذلك صغار سيستأنفون مسيرتهم وتبقى دائما كما قال عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، دائما وأبدا يظهرون على الحق ويستمرون على الحق ويسيرون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يعني بكل صراحة حتى يعني إلى أن ينتهي أو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا، فشيء جميل مما وشيء طيب وحسن هذا الذي نراه. فربنا سبحانه وتعالى أنا أدعو لكم، وستبقى بإذن الله تعالى هذه الصورة التي أراها الآن راسخة في ذهني وثابتة في عقلي، ودائما وأبدا تبقى مؤثرة كذلك في دعوتي، وأكون مطمئنا كذلك إن شاء الله. هذا مما يدل إن شاء الله على خير هذا البلد أندونيسيا، وبأنها بخير، وهذه البشائر إن شاء الله التي تبشر بخير أنهم الحمد لله على خير. بارك الله فيك. المترجم. الجزائري حفظه الله تعالى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Aku menampakkan dan menunjukkan kebahagiaan terhadap kalian sebagaimana aku juga sampaikan secara terbuka kepada kalian, dan terus terang aku juga sangat senang dan berbahagia dengan apa yang saya lihat sekarang ini dari keberadaan anak-anak ini dan juga acara-acara ini yang insya Allah mereka nanti akan menjadi lelaki dewasa dan akan menjadi para orang tua, akan menjadi syekh insyaallah, mudah-mudahan juga menjadi ada yang menjadi ulama sebagaimana aku juga berbahagia dengan di negeri ini atau di kota ini. Maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal ini, sebagaimana kami juga sangat bahagia dan kami bergembira dengan apa yang sekarang kita alami dan kita hidup di dalamnya. Yang demikian ini sungguh membahagiakan. Kami mendengar dari anak-anak ini mereka membaca Al-Quran, membaca doa-doa dan zikir-zikir dari hadis-hadis Nabawi, di mana hal ini, wahai para saudaraku, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan hal ini. Kami berbahagia dan kami merasa nyaman dan tenang insyaallah dengan keberadaan para orang tua dan anak-anak ini, di mana mereka mudah-mudahan menjadi penerus dalam dakwah orang tua mereka, baik untuk orang dewasa ataupun untuk anak-anak. Mereka juga akan melanjutkan perjalanan dakwah ini, dan mudah-mudahan juga kondisi ini tetap bertahan di atas al-haq. Mudah-mudahan juga mereka terus bisa menapaki al-haq ini, Dan insya Allah tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang hendak menggembosi dakwah mereka atau menyelisihi mereka sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewarisi bumi ini dan orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Begitu juga kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokahnya. Ini sungguh perkara yang sangat bagus dan sangat indah, perkara yang sangat baik. Apa yang kami lihat ini, maka kata Syekh, aku mendoakan kepada kalian, mudah-mudahan kondisi ini tetap bertahan biiznillah. Begitu juga apa yang dilihat oleh Syekh sekarang ini, dan itu akan melekat di benakku dan di pikiranku, keberadaan ini akan melekat di akalku selamanya. Yang demikian juga mudah-mudahan memiliki pengaruh dalam aku berdakwah dan aku menjadi tenang insyaallah. Yang demikian ini semuanya menunjukkan insyaallah atas kebaikan negeri ini, negeri Indonesia, negeri yang mudah-mudahan memiliki kebaikan. Semua ini merupakan kabar gembira insyaallah, yang dimana hal ini layak untuk disampaikan kabar gembira hal ini. Dan mereka semuanya alhamdulillah di atas kebaikan. Naam. Wa lidzalika barakallahu fikum. Nad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yahfazakum wa yubarik fikum jami'an aba' wa ummahat wa ikhwa wa akhawat wa banin wa banat wa 'ammat ahli sunnah huna fi hadhihi al-mantaqa wa fi hadha al-balad wa 'ammat al-muslimin. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في حفظ القرآن الكريم وفي حفظ السنة، ويوفقكم كذلك للدعوة إلى الله، كذلك تصيرون دعاة بعلمكم وعملكم بأقوالكم وأفعالكم. وهذا الذي نلتمس فيكم إن شاء الله، حسن التربية وحسن التوجيه وحسن التعليم، فهذا شيء جميل بارك الله فيكم. Syekh juga mendoakan mudah-mudahan Allah barokahi anak-anak kita, dan juga semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya, kepada para orang tua, para ayahanda, ibunda, saudara-saudara laki-laki ataupun perempuan, anak-anak laki dan perempuan, dan seluruh Ahlu Sunnah yang ada di kota ini, yang ada di negeri ini, dan seluruh kaum muslimin. Maka kami berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan taufiknya kepada kalian semua dalam menghafal Al-Quran, dalam menghafal sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kami memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kalian untuk bisa berdakwah, mendakwahkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang demikian mudah-mudahan kalian menjadi para da'i-da'i. Dengan keberadaan ilmu kalian, amalan kalian, ucapan dan perbuatan kalian. Hal inilah yang kami harapkan dengan keberadaan kalian ini. InsyaAllah tarbiyah yang baik, pengarahan-pengarahan yang baik, begitu juga dengan pengajaran-pengajaran yang baik, sungguh semua ini merupakan perkara yang indah. Barakallahu fikum. Wa akhiran apa aqul barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan katsiran wa waffaqana Allah wa iyyakum wa insyaallah sayakun multaqana insyaallah ta'ala mustaqbalan wa qariban. وسنسمع من الذي قرأ سورة الفيل يكون قد بلغ إن شاء الله صورا كثيرة ويقرأها علينا وغيره كذلك، ويكون لنا وقت نسمع من كل واحد من الطلاب. يعني الآن ممكن استمعنا لبعضهم وهم القليل، فيتمنى كل واحد لو كان مكان صاحبه. وفي مثل هذا في الحقيقة تصرح وتحسن وتجدر المنافسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شيء جميل هذا الذي رأيناه. إنما واحد يمثل العشرة أو يمثل الكل. نحن لما نسمع من واحد كأننا سمعناه من جميع الطلاب الحاضرين حتى الغائبين، يعني بكل صراحة. فهذا شيء جميل. نحن معشر المسلمين، معشر أهل السنة والجماعة هكذا، يعني بكل صراحة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد يا إخوان. إذا تعب، إذا تداعى له، يعني إذا تداعى له، يعني إذا اشتكى منه عضو تداعى له كل عضو، يعني من الحمى والسهر. بمعنى نحن إن شاء الله أيامنا أيام خير وسعادة بإذن الله تعالى وبركة. وهذا الذي ما شاء الله جعلني أخجل أكثر منكم، أخجلتموني بما رأيته منكم وسمعته كذلك. فبكل صراحة هذه المناظر التي رأيتها وشاهدتها، يعني قل ما رأيتها في أماكن أخرى. يعني حرص الأولاد في أزيائهم، في أقوالهم، في سلوكهم، في أخلاقهم، في حيائهم، إلى غير ذلك ما شاء الله من سلوكهم. فهذا شيء جميل جدا جدا. هذا يدل على إن شاء الله تعالى على حسن التربية. والتربية من الصغر شيء جميل، حتى ينشأ الإنسان نشأة قويمة مستقيمة حسنة بإذن الله تعالى. وبارك الله فيكم مرة أخرى، وجزاكم الله خيرا كثيرا، وحفظكم الله تعالى كثيرا كذلك جميعا، وحفظ آباءكم وأمهاتكم وإخوانكم وأساتذتكم ومعلميكم وكل من حولكم وجيرانكم وأهل بلدكم. تستحقون أن يكون خيركم متعديا، خيركم واسعا، والبركة التي معكم كذلك تعم ولا يشقى بكم من معكم ولا من حولكم ولا من يجاوركم. بارك الله فيكم يا إخواني، وجزاكم الله خيرا، وإلى ملتقانا إن شاء الله تعالى. فبارك الله فيكم ما دمت مقيما بينكم ولا زلت معكم كذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. Dan yang terakhir aku katakan, barakallahu fikum jami'an, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kami dan kalian semuanya. Dan insyaallah pertemuan kita ini Allah temukan lagi di masa yang akan datang dan di waktu yang dekat. Sebagaimana kami mendengar tadi salah seorang yang membaca surat Al-Fil, begitu juga insyaallah mereka atau ada salah seorang di antara mereka yang membaca doa-doa yang lainnya, di mana ada sebuah waktu nanti insyaallah yang kita akan mendengar dari masing-masing dari para santri ini, yaitu sekarang mungkin kita telah mendengar sebagiannya. Dan yang kita dengar ini mereka masih sedikit dari yang ada. Dan kami berharap dan berangan-angan untuk semuanya masing-masing bisa ikut menjadi seperti kawan-kawannya yang tadi. Dan sesungguhnya hakikatnya hal ini bisa menjadi hal dalam berlomba-lomba untuk kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal-hal seperti inilah mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini merupakan perkara yang sangat indah. Apa yang kami saksikan ini, bagaimana perwakilan dari mereka ini mewakili yang lainnya. Kami mendengar satu dari mereka seolah-olah kami mendengar dari semuanya, dari seluruh para santri yang hadir. Bahkan seolah-olah kami ikut mendengar dari santri-santri yang tidak hadir di sini. Sungguh ini merupakan perkara yang sangat indah. Wahai kaum muslimin, wahai ahlu sunnah wal jamaah, permisalan mereka, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasal jasadil wahid idha shtaka minhu udwun tada'a lahu kullu udwin minal huma. Fisairul jasad, nah. Fisairul jasad. Permisalan orang-orang kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, dalam kelembutan mereka, dalam hal-hal yang bisa membangun persatuan di antara mereka, itu permisalannya seperti tubuh yang satu. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasa sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan merasakan. Naam, maka kami insyaallah sekarang ini merupakan hari-hari kita, hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kebaikan biiznillah, dan juga penuh dengan barokah. Dan yang demikian ini masya Allah menjadikan aku malu, menjadikan aku lebih sungkan, lebih banyak dibandingkan kalian. Kalian telah membuat aku sungkan karena apa yang telah aku lihat dari keberadaan kalian ini, pemandangan yang sangat luar biasa yang aku lihat ini. Maka jarang aku melihat pemandangan seperti ini di tempat-tempat yang lainnya. Bagaimana anak-anak bersemangat dalam perbuatan, ucapan mereka, tingkah laku mereka, akhlak mereka, kehidupan mereka, dan yang lainnya. Masya Allah, di antara tingkah laku dan adab mereka, maka ini semua merupakan perkara yang sangat indah sekali. Yang demikian ini menunjukkan insya Allah atas baiknya pendidikan dan tarbiyah yang ada pada tempat ini. Tarbiyah yang dimulai sejak kecil, sesungguhnya ini merupakan perkara yang sangat bagus, sehingga manusia untuk kemudian seseorang tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang sangat baik. Maka kami ucapkan jazakumullah khairan kathiran jami'an. Semoga Allah melindungi orang tua kalian, bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian, melindungi juga saudara-saudara kalian dan para ustadz-ustadz kalian serta para pengajar kalian. Dan juga Allah melindungi semua yang ada di sekitar kalian, tetangga kalian, dan bahkan penduduk negeri ini. Sungguh kalian berhak untuk kebaikan yang kalian ada pada kalian ini akan terus berlanjut menjadi kebaikan yang meluas, penuh barokah yang ada pada kalian, bisa mencakup seluruhnya, dan sungguh tidak akan merugi dengan keberadaan kalian ini insyaallah orang-orang yang ada di sekitar kalian. Begitu juga tidak akan merugi orang-orang yang ada bertetangga dengan kalian. Barakallahu fikum, wahai saudara-saudaraku, maka jazakumullah khairan, dan insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang mudah-mudahan bisa terjadi. Barakallahu lakum, dan aku masih sekarang masih ada tinggal di sini bersama kalian, dan insyaallah aku akan senantiasa bersama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بارك الله فيكم. طيب anak-anak Sheikhnya mau balik istirahat, tapi kita ucapan syukur kepada Syekhnya. Semangat. Jazakumullahu khairan ya Syekh Abdul Ghani. Ayo mulai. Jazakum. Taib, jazakum khairan. Taib. Untuk antum lanjut dulu. Salam. Untuk radio. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyelesaikan rangkaian acara liqa ilmi wudi antara tulab Madrasah Tarbiyatul Aulad dengan Syekh Abdul Ghani bin Hasan Ausat hafizahullahu taala. Pada para pendengar sekalian, dengan berakhirnya tausiah dari Syekh Abdul Ghani Ausat hafizahullahu taala, dengan ini pula kami tutup acara ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini maupun bagi para pendengar sekalian, dan seluruh kaum muslimin bisa mendapatkan manfaat darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai pemberat timbangan di bagi Syekh Abdul Ghani di hari kiamat kelak. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.